Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala haddatsana Al-Firyabi qala حدثنا وهب ابن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitanun karihis sayfi القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي من استشرف لها استشرفته. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda akan terjadi fitnah-fitnah dengan bentuk jamak. Kalau riwayat sebelumnya dengan bentuk mufrad, iya. Artinya banyak sekali fitnah-fitnah yang bermunculan. Karihis sayfi, bagaikan angin yang bertiup kencang. Orang yang duduk pada fitnah tadi lebih baik daripada yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Barang siapa yang mencoba untuk mengamati, mencoba untuk terjun, mencoba untuk tenggelam, nyemplung di dalam fitnah tadi, maka fitnah itu akan membinasakan dia. Barakallahu fiik. Naam. Sama dengan hadis sebelumnya. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Ini riwayat nanti cukup mengerikan, barakallahu fikum. Ya, cerita tentang orang Khawarij. Nah, tidak lebih dari tindakan orang-orang PKI. Baik. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Abdul Qasim Abdullah ibnu Muhammad ibni Abdul Aziz al-Baghawi qala haddathana Syaiban ibnu Farukh qala haddathana Sulaiman ibnu al-Mughirah an Humaid ibni Hilal an rajulin kana ma'al khawarij thumma faraqahum. Baik. Dari Humaid bin Hilal, dari seseorang yang dahulu dia pernah bersama orang-orang Khawarij, setelah itu dia berpisah dari mereka. Iya. Kisah ini sumbernya dari orang tersebut. Qala Abul Qasim wa haddatsani jaddi wa Abu Khaisamah qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim an Ayyub an Humayd ibni Hilal an rajulin min Abdil Qaisi kana ma'al Khawarij. Nah, pada riwayat jalan yang lain di situ ada keterangan bahwasanya laki-laki tersebut berasal dari Bani Abdil Qais, yang dulu dia pernah bersama bergabung dengan orang-orang Khawarij, thumma faraqahum, setelah itu dia berpisah dengan mereka. Nah, dia bercerita. Qala dakhalu qaryatan fa kharaja Abdullah ibn Khabbab za'iran aw du'ran. Dulu orang-orang Khawarij itu pernah memasuki sebuah desa, maka keluarlah Abdullah ibn Khabbab karena rasa takut, khawatir. Ini kok ada pasukan bersenjata masuk desa ini, ada apa? Ya, khawatir beliau. Ya, perasaannya sudah enggak enak. Barakallahu. Ya juru ridaahu, seraya beliau menyeret ridanya. Barakallahu fikum. Naam. Menunjukkan itu sangat apa? Mendadak tiba-tiba beliau keluar. Wah, ada pasukan banyak sekali masuk kampung. Ada apa ini? Pasukan bersenjata. Faqalu, orang-orang Khawarij tadi berusaha menenangkan, lam tura. Ya. Tenang, Pak. Jangan takut, tenang. Enggak usah cemas, ya. Tayyib. Marratain, dua kali. Faqala wallahi laqad ru'tumuni. Maka berkata Abdullah bin Khabbab, demi Allah, kalian ini sudah membuat saya takut. Iya. Walaupun mereka mengatakan, tenang, enggak usah takut, tenang. Iya. Kata Abdullah, justru tindakan kalian ini membuat saya takut, demi Allah. Masuk kampung, iya, dengan pasukan bersenjata, apa maksudnya? Kalau niat baik-baik kan enggak usah bawa senjata. Barakallahu fiik. Kalian ini buat kami takut. Ada apa? Nah, seolah-olah kalem ya orang Khawarijnya ya. Nah, baik-baik, enggak usah takut, tenang. Qalu anta Abdullah ibn Khabbab sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa benar sampean ini adalah orang yang bernama Abdullah bin Khabbab, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, ternyata beliau yang menjadi TO, target operasi mereka. Iya, langsung dikepung. Benar kamu yang bernama Abdullah bin Khabbab, ya, sahabatnya Rasul. Nah, itu sudah macam-macam perasaan beliau. Qala na'am, maka berkata Abdullah, ya, benar, saya orangnya. Qalu fa hal sami'ta min abika haditsan yuhadithu bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuhadithanahu. Nah, awal-awal mereka kayaknya sopan, ya, baik, pengen tanya tentang hadis. Mereka bertanya, apakah sampean, jenengan, anda pernah mendengar dari ayah anda sebuah hadis yang dia menceritakannya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dia dapatkan. Sehingga Anda bisa menceritakan hadis itu kepada kami. Ya. Hey. Jadi alasan pertama mengincar Abdullah bin Khabbab, iya, mereka ingin tanya tentang hadis. Ya. Nah, tapi pakai bawa senjata barakallahu fikum. Jadi orang-orang Khawarij telah berkumpul memasuki desanya Abdullah bin Khabbab dan pertama kali mereka mengawali bertanya tentang hadis. Barakallahu fikum. Iya. Nah, dan itu hanya sekedar barakallahu fikum pancingan saja sebelum mereka melakukan aksi biadab mereka. Qala, maka Abdullah bin Khabbab menjawab, sami'tuhu yaqulu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar ayahku pernah berkata dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu zakara fitnatan alqaidu fiha khairin khairun minal qaimi wal qaimu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i. Ayahku bercerita bahwasanya Rasul pernah menyebutkan akan ada sebuah fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Qala fa in adraktaha fakun abdallahil maqtula. Kalau engkau mendapati fitnah seperti itu, maka jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh. Ya. Nah, qala Ayyub, wala a'lamuhu illa qala, wala takun abdallahi al-qatil. Berkata Ayyub, saya tidak mengetahui melainkan dia mengatakan, jangan kamu menjadi hamba Allah yang membunuh. Barakallahu fikum. Jadi kalau menurut Ayyub, lafaz yang beliau dengar yaitu jangan jadi yang membunuh. Tidak ada keterangan anjuran untuk menjadi yang terbunuh. Yang penting jangan membunuh. Ya. Tapi tidak ada keterangan jadilah yang terbunuh. Nah, dan itu yang lebih tepat barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rabi, kata beliau terkait dengan tambahan keterangan ini. Naam. Kata beliau, wal jadid fihi, tambahan yang baru di dalam riwayat ini dari riwayat sebelumnya, fa in adraktaha fakun abdallah al-maktul wala takun abdallah al-qatil, hadhihi gharibah, kata beliau, walam tuzkar fi nususin sabiqatin. Waqad taqaddama al-kalamu ala hadzal athar. Untuk tambahan lafaz ini, kata beliau, gharib, ya, asing. Nah, barakallahu fikum. Ucapan Abdullah ibn Khabbab menyampaikan riwayat ini, barakallahu fikum, itu terdapat nasihat dan juga sindiran untuk orang-orang Khawarij, ya, yang mereka tenggelam di dalam fitnah ini. Ya, padahal banyak hadis Nabi yang lain yang bisa beliau sampaikan. Barakallahu fikum. Naam, kalau beliau ingin mencari aman, ya bisa saja ya sampaikan hadis innamal a'malu binniyat, aman sudah. Tapi beliau barakallahu fikum menganggap ya orang-orang seperti mereka ini butuh dinasehati, butuh dikasih ilmu. Iya. Dikasihlah sebuah nasihat sebenarnya barakallahu fikum yang bagus untuk mereka. Iya, yaitu apa? Anjuran untuk menjauh dari yang namanya fitnah. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Setelah beliau menyampaikan hadis tadi, nampaknya orang-orang Khawarij paham kalau beliau menyindir mereka. Qalu anta sami'ta hadza min abika yuhadditsu bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Benar, kamu mendengarkan hadis ini dari ayahmu. Dia bercerita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am. Maka Abdullah mengatakan, "Ya, benar. Yakin itu dari Rasul." Faqaddamuhu ala diffatin nahri. Maka mereka pun barakallahu fikum, ya, menangkap Abdullah bin Khabbab tayyib dan diletakkan di sisi sungai. Ya, di fa'i janib, pinggir sungai. Fadarabu unuqahu, dipenggallah kepala Abdullah bin Khabbab di pinggir sungai, digorok sama mereka. Tayyib. Fasala damuhu ka'annahu syirakun ma'im dzakara. Ya, itu di diskoh saya, ma'im dzakara. Nah, di diskohnya itu apa? Im badzakar. Iya. Im dzakara atau im badzakar? In badzakar. Im menggunakan apa? Menggunakan kaf. Kho im dzakara. Ikh. Coba lihat. Kok susah sekali ngomongnya. Ikhdhafara, ya. Nah, barakallahu fik. Dalam sebagian nuskhah, dalam musnad Imam Ahmad, kemudian dalam musnad Ibnu Abi Syaibah dengan lafaz ibdhaqara, alif ba dzal qaf dan ra. Nah, ditulis saja, ada beberapa nuskhah, ya. Kalau yang di nuskohnya nak im dzakara. Nuskohnya antum if dza ikh dzafara, ya. Ikh dzafara. Nah. Dalam riwayat yang lain ib dzakara. Maknanya adalah ing qata'a. Maknanya adalah ingkotoa. Barakallahu fikum. Ketika mereka memenggal, menggorok kepalanya Abdullah bin Khabbab, maka darah beliau pun mengalir, ya, bagaikan sebuah jalan yang tidak terputus. Barakallahu fikum. Nah, yakni ma ikhtalata bil ma addam. Maksudnya darah beliau itu telah bercampur dengan air sungai tadi, mengalir gak putus. Wa baqaru umma waladihi amma fi batniha, biadab mereka ini, ya. Wa baqaru ay wassa'a, mereka membedah perut ibu dari anaknya Abdullah. Itu apa? Istrinya berarti, ya. Jadi istrinya sedang hamil, itu dibedah sama mereka, dibuka perutnya, dibedel. Barakallahu fiik. Nah, ya, itu kebiadaban orang Khawarij. Barakallahu fiik. Nah, tapi riwayat ini barakallahu fiikum fi isnadihi rajulun majhul. Jangan lupa, ya. Nah, jangan terbawa oleh cerita. An rajulin min Abdil Qais. Ya. An rajulin min Abdil Qais barakallahu fikum. Wa qad dalla riwayatu Abdul Razzaq annahu walidul Humaid. Nah. Riwayat Abdul Razzaq dalam Musannafnya menunjukkan bahwasanya orang yang bercerita ini adalah orang tuanya Humaid ibnu Hilal yang meriwayatkan dari dia sebelumnya. An Humaid ibni Hilal. Ya, an rajulin. Ternyata rajulin itu adalah bapaknya sendiri. Barakallahu. Nah. Ya, Walid al Humaid barakallahu fikum. Wa huwa majhul, ya. Hilal ini majhul. Kama dzakara Al-Bukhari fi tarikhihi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya. Dayib. Walam yadzkur fihi jarhan wala ta'dila. Di dalam kitab itu tidak disebutkan keterangan ada rekomendasi ataupun yang mencela dia. Ya, kosong dari jarh dan ta'dil. Barakallahu fikum. Itu rawi yang majhul barakallahu fikum. Naam. Wa kadza Ibnu Abi Hatim fil jarhi wa ta'dil. Demikian juga dinukilkan terjemahnya Hilal ayahnya Humaid ini di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil miliknya Ibnu Abi Hatim. Ya. Juga tidak ada jarh dan ta'dil padanya. Naam. Tayyib wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Tsiqat. Tetapi dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat. Nah, Ibnu Hibban barakallahu fikum ma'ruf bi tasahulihi. Ya. Dia khususnya dalam kitab Ats-Tsiqat cukup banyak memasukkan rawi-rawi yang majhul di dalam tsiqatnya. Sehingga barakallahu fikum la yu'tabar. Naam. Al-Muhim. Ya. Sehingga untuk kisah ini barakallahu fikum lemah. Ya, untuk kisah ini lemah, tetapi riwayat yang disampaikan itu sahih, ya, sebagaimana riwayat sebelumnya. Annahu dzakara fitnatal qa'id fiha khairun minal qa'im itu sahih, tetapi untuk penyebutan kisah pembantaian Abdullah bin Khabbab beserta keluarganya oleh orang-orang Khawarij itulah lemah karena bah ada rajulun, ya barakallahu fikum, yang dia majhul barakallahu fikum. Naam. Tapi ada komentar dari Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'a, kata beliau, tayyib, nahnu nabghadu al-khawarij, ya, kita membenci orang-orang khawarij, na'taqidu annahum syarrul khalqi wal-khaliqah, kita meyakini mereka ini sejelek-jelek makhluk dan ciptaan Allah. Wa ma'a dzalika la nuzlimuhum. Walaupun demikian kita tidak akan menzalimi mereka. Ya, dengan menukilkan cerita-cerita bohong tentang kebiadaban mereka. Li imanina bi wujubil adli. Karena kita meyakini wajib bertindak adil, ya. Tayyib. Kepada musuh sebelum kepada teman. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ya. I'dulu ma'al aduwi qabla shadiq. Hendaknya kamu bisa berbuat adil bersama musuh sebelum bersama teman dekatmu. Naam. Alladhi yufriduhu al-islamu lil muslimi wal kafir, yang keadilan itu diwajibkan, ya, oleh Islam baik terhadap orang Islam itu sendiri ataupun terhadap orang kafir. Tetap harus bertindak adil. Barakallahu fikum. Fala nahkumu alaihim bina'an ala riwayatid dha'ifah. Sehingga kami tidak akan memvonis menghukumi orang-orang khawarij berdasarkan riwayat-riwayat yang lemah. Barakallahu fikum. Nah, ala kulli hal, kata beliau, kesimpulannya yakfihim khazian qawlu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cukuplah menunjukkan kehinaan orang-orang khawarij ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal authan. Ya. Mereka-mereka ini membunuh orang-orang Islam tetapi meninggalkan para penyembah berhala. Barok. Itu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, hadis nomor 3344, dan riwayat Muslim nomor 1064. Sahih. Ya, Rasul mensifati di antara sifatnya orang-orang khawarij, mereka ini sangat gampang membunuh orang Islam tapi orang kafir dibiarkan. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Jadi nyawa muslim itu enggak ada harganya bagi mereka. Mereka itu lebih benci dengan orang Islam daripada orang kafir. Barakallahu fikum. Naam. War Rasul akhbara bihadza annahum yaqtuluna ahlal Islam, dan Rasul memberikan berita bahwasanya mereka akan membunuhi orang-orang Islam. Wa hadza fi'lan hasilun fi ghairi hadhihi al-qissah. Iya. Peristiwa ini terjadi selain dari kisah ini. Barakallahu. Nah. Ya, artinya walaupun yang ini dhaif, masih ada kisah-kisah kekejaman. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Kebiadaban mereka. Barakallahu fikum. Seperti disebutkan dari barakallahu fikum sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, ketika ada orang Irak yang bertanya kepada beliau tentang hukum darah nyamuk yang terkena pakaian. Iya. Gimana itu hukumnya? Suci atau tidak? Maka beliau berkata, iya. Tayyib, coba kalian lihat orang ini. Dia bertanya tentang darah nyamuk, tapi dia tidak bertanya tentang darah putra dari putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Husain. Ya. Di mana orang-orang Irak ini menjadi dalang atau penyebab terbunuhnya Al-Husain. Barakallahu fikum. Nah, ya, walaupun yang langsung membunuh barakallahu fikum adalah ya pasukan Tayyib dari Yazid, iya barakallahu fikum. Nah, tapi mereka termasuk ikut andil barakallahu fikum Tayyib yang menyebabkan Al-Husain terbunuh. Iya. Jadi mereka itu kalau darah nyamuk ditanya, tapi darahnya orang Islam tidak pernah mereka tanya. Barakallahu fikum. Nah, baik, itu kata Syekh. Al-muhim, ya, tindakan mereka yang kejam, biadab, barakallahu fikum, itu terjadi bukan hanya pada kisah ini saja. Barakallahu fikum, ya. Nah, sampai saat ini. Ya. Barakallahu fikum, tindakan orang-orang khawarij, barakallahu fikum, yang sangat ya keji, barakallahu fikum, tayyib, khususnya kepada orang-orang Islam yang mereka anggap ya sudah kafir. Qatalu katsiran minal muslimin wastabahu dima'ahum. Mereka ini membunuh begitu banyak kaum muslimin dan menghalalkan darah-darah mereka. Wal iyadzu billah. Tayyib. Wa amwalahum. Mereka juga menghalalkan harta kaum muslimin. Li'annal muslimina indahum kuffar. Karena orang Islam itu menurut mereka sudah kafir. Naam. Tayyib. Wa bala'uhum huwa at-ta'alluq al-batil bil hukmi. Malapetaka yang mereka timbulkan ini karena mereka memiliki ketergantungan dengan kebatilan terkait dengan yang masalah yang namanya masalah hukum, ya. Penerapan hukum Islam. Mereka mengatakan la hukma illa lillah, karena tidak ada hukum melainkan milik Allah. Sedangkan manusia-manusia saat ini tidak lagi berhukum dengan hukum Allah. Maka mereka kafir. Kana Aliun yakul, dan Ali menanggapi ucapan mereka ini, kalimatu haqqin urida biha batilun. Kalimatnya benar, memang tidak ada hukum melainkan milik Allah, tetapi maksudnya adalah batil. Dengan alasan itu dia ingin menghalalkan darahnya orang-orang Islam. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim barakallahu fikum, ya. Itu keterangan dari Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'a. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Inti dari riwayat tadi adalah barakallahu fikum. Yep, untuk menjauh dari yang namanya fitnah. Ya. Adapun tentang kebiadaban orang Khawarij berdasarkan kisah tadi lemah, tapi masih ada kisah-kisah yang lain yang sahih menunjukkan ya kekejaman dan kebiadaban orang-orang Khawarij. Mereka sangat mudah menumpahkan darah orang Islam, tapi barakallahu fikum, ya, membiarkan orang-orang kafir. Allahu musta'an wa alaitikla. Naktahi bihal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu barakallahu fikum.